Blast music. Oke, Blast the Rap Family. Biasa bilang mau goyang tapi takut kuku kakak. Nah, bah, coba bilang kah? Bila masih pucuk padahal anak tiga. Bo, re, rem, pe, be, li, to, ge. Udah ayo lebih tutup patah ular pasti layu. Masih pucuk kok pelagu akar punya sama. Janji tu ay baku tipu. Janjinya mau ketemu. Wah, saya tunggu sampai keringat jagung jatuh. Ternyata kok ada takut kok punya apa itu. Mau abotista itu udah salah. Janji goyang dalam acara, saya tunggu sampai busa. Janji goyang dalam acara, ku takut kopu kakak. Oh ade, stop sudah, ku cara lawan baca. Oh ade, stop sudah, padahal pe itu aja ga. Kete dengan saya di dalam tenda acara. Oke sudah, sasip saja. Tak usah lama, cepat sudah. Ternyata kok ikat saya. Putar balik fakta lewat kata. Bilang saya itu kakak, padahal kok punya akar tua. Pada hari tua, janji akar tua. Jangan main gila kakak pemain juga. Bilang itu kok kakak, ternyata DP tua. Wah bahaya, dia tinggal gula-gula. Sampai tidak datang dalam tenda acara. Lama berarti saya bilang next saja. Sebab orang banyak bilang itu lagu lama. Yo, kok gula terus nanti saya siram dengan kopi. Janji goyang dalam acara, saya tunggu sampai busa. Janji goyang dalam acara, ku takut kopu kakak. Oh ade, stop sudah, ku cara lawan baca. Oh ade, stop sudah, padahal pe itu aja ga. Adek politik sekali, tipu kakak dengan alasan sana sini. Mungkin adek kurang lincah kali ini, karena kakak juga pemain tingkat tinggi. Efek juga parek dengan adek. Acara lanjut goyang sampai kece. Main serong memang adek kok jagoan, tapi kakak lebih hebat dari ilmuwan. Saya tunggu-tunggu terus sampai otak mulai stres. Ditemani para ladies, suasana jadi panas. Woi, pele, saya kena bore. Dari satu rempe jago ngoce. Bilangnya iyo saja. Janji goyang dalam acara, saya tunggu sampai busa. Janji goyang dalam acara, ku takut kopu kakak. Oh ade, stop sudah, ku cara lawan baca. Oh ade, stop sudah, padahal pe itu aja ga. Sepak main tolak dorang bongkar. Ade bohong kakak borong. Main serong tidak sombong. Ade body terong kakak gendong. Baku tipu tidak jitu. Satu lungku pasti jatuh. Go jatuh. Bude ayu. Bude ayu. Ko mau belajar gula, gula saya ko susah orang. Ini pemain juga, ko bicara itu lagu lama. Epen dengan ko tiang tengah saraja.